ብለን ዋርግዳ ዋውስ ነ Serah adek abang sih tinggal nurutin. Ape mau susu, mau kopi, ape mau kue. Masa enggak tahu kedoyanan kopi kue. Jangan lupa, kudu lu inget, abang doyan dah anget-anget. Apa sih bang? Seduin ART, tecap botol dari Selawi. Rasanya nikmat, seger sepet, harum dan wangi. Ini baru teh nih. Ini yang enak, tehnya botol. Teh enak, itu kirangnya bang. Tahu dah. Masa abang gak bosan bertahun berumet tangge. Jangan lupa, kudu lu inget, gue doyan nyak anget anget. Iya bang. Seduin ART botol dari Selawi. Rasanya nikmat, seger sepet, harum dan wangi. Coba lu cium, wangi gak? Wangi bang. Terang aja, tecap botol.